بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا معشر المسلمين yang saya hormati dan yang saya muliakan. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Jalla Subhana di majlis ibadah dan ta'ah ini. Kita ingin mencoba, saya dan segenap saudaraku kaum muslimin, untuk membaca wejangan-wejangan ulama una terkait yang kita butuhkan di saat Allah Azza wa Jalla menitipkan amanah da'watu ilallah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah, tadi sudah gambarkan sedikit terkait dengan hakikat da'watu ilallah jalla subhanah dan bagaimana orang-orang yang telah berlalu memikul amanat ini barakallahu fikum, dan berbagai macam bentuk dan ragam barokah yang mereka bisa memetiknya di saat memikul amanat ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sungguh mereka telah berlalu. Sanjungan dan pujian tentang mereka ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Sanjungan dan pujian min Rabbina Jalla Subhanah dan datang dari lisan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita benar-benar menyelami sanjungan dan pujian itu bermuara pada ilmu dan amal yang ada pada mereka. Mereka dipuji, mereka disanjung oleh Allah Jalla wa'ala karena ilmu dan amal yang ada pada mereka rahimani wa rahimakumullah. Dalam perjalanan mereka menyandang sanjungan dan pujian dari Allah Jalla wa'ala, Allah memperlihatkan keajaiban dalam hidup para pendahulu kita yang saleh. Keajaiban-keajaiban yang kita maksud. Mereka bisa lolos dan lepas. Mereka bisa berhasil menjadi pemenang dalam berbagai ragam ujian dan cobaan menerpa hidup mereka. Ujian-ujian dunia mereka keluar menjadi pemenang. Yang kalau kita baca ujian dunia ini yang menimpa mereka, kecil hati kita akan mengatakan kita tidak akan sanggup. Istri kita tidak akan sanggup. Anak-anak kita tidak akan sanggup. Tetapi mereka mampu dan berhasil keluar dari ujian-ujian itu menjadi orang yang menang barakallahu fikum. Ketika dunia mampu mereka genggam, mereka tidak pernah jadikan hatinya ini tergantung kepada dunia. Melalui berbagai macam peristiwa, Mereka mendapatkan pembagian dunia dari pampasan perang. Tetapi hati mereka tidak pernah tergantung dengan dunia itu. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Ternyata memang itulah gambaran hidup abnaul akhirah, putra-putranya akhirat. Demikian barakallahu fikum gambaran hidup mereka terkait dengan urusan dunia. Hajat besar di dalamnya sungguh amat sangat dibutuhkan. Mereka bisa lolos barakallahu fikum. Mereka bisa keluar rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi ujian yang datang dari perintah-perintah yang berat seperti al-jihadu fi sabilillah. Kita tahu dan menyadari, sampai kita tanyakan kepada ikhwan kita yang ada di TNI dan Polri, bagaimana hajat dunia itu tatkala jihad perang berlangsung. Tetapi Abdullah ibnu Abi Aufa bercerita, saya telah berperang bersama Nabi alaihi salatu wassalam 7 kali peperangan. Kami tidak makan kecuali apa? Al-jarad barakallahu fikum. Belalang rahimani wa rahimakumullah. Antum bisa bayangkan memikul amanat yang besar, belum lagi iklim di saat itu luar biasa. Iklim negara Arab itu padang pasir yang sangat-sangat tandus untuk berjalan ke tempat barakallahu fikum membela agama Allah Jalla wa'ala, harus melalui tantangan iklim yang begitu berat. Sekali lagi, mereka keluar menjadi pemenang. Mereka kokoh dan sabar untuk menghadapi tantangan-tantangan sedemikian rupa barakallahu fikum. Pendidikan yang mulia. Allah ingin terhadap generasi setelahnya belajar. Belajar dari mereka. Keberhasilan-keberhasilan mereka dari berbagai ragam ujian dan cobaan. Barakallahu fikum. Kita coba kembali lagi. Setelah ilmu dan amal, mereka menyanjung sekian sanjungan dan pujian dari Allah Jalla wa'ala. Sampai-sampai sanjungan itu kaitannya dengan kehidupan di dalam surga. Mereka bisa membeli harganya surga, sementara kaki mereka masih menapak di dunia ini. Sungguh luar biasa. Barakallahu fikum. Ternyata setelah kita mengkaji dan mendalami ilmu dan amal yang menjadi penghias hidup mereka di dalam dakwah ilallah jalla subhana, di sana ada rahasia hikmah. Di atas inilah mereka memondasi ilmu dan amal tersebut. Karena pondasi dan dasar inilah mereka mendulang barokat, barokat, barokah dari Allah Jalla Subhana. Mana pondasi perjuangan mereka itu? Mana pondasi ilmu dan amal mereka itu? Barakallahu fikum. Ternyata tertuang dalam 2 kalimat. Dan 2 kalimat ini Allah jadikan dalam 1 rukun, sebagai rukun Islam yang pertama. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di atas dua kalimat ini mereka membangun ilmu mereka, barakallahu fikum. Di atas dua kalimat ini mereka membangun amal-amal mereka, sehingga barokah dari Allah Jalla wa'ala mereka dapatkan, barakallahu fikum. Bantuan, pertolongan, kekokohan terlahir dari dua pondasi besar ini. Kalimat yang pertama, ashhadu an la ilaha illallah, dasar yang terkait dengan keikhlasan. Mereka berilmu, mereka beramal, tidak ada yang mereka minta dan cari kecuali cinta dari Allah Jalla Subhanahu. Tidak ada yang mereka harapkan kecuali kasih dan sayang dari Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang mereka tuntut kecuali nilai-nilai dari Allah Jalla wa'ala. Ingin segera bertemu dengan Allah, ingin masuk ke dalam surga Allah Jalla wa'ala. Tidak ada di dalam perjalanan mereka itu kecuali ini, barakallahu fikum. Sehingga kalau benar orang, kalau seseorang benar-benar berada, mengoreksi, membina, membimbing dirinya dalam koridor keikhlasan, dia akan menjumpai sifat-sifat yang agung. Kesabaran terlahir dari sebuah ketulusan dan keikhlasan. Bagaimanapun ujian dan cobaan datang, karena dia yang dicari dalam usahanya adalah ridha dan cintanya Allah, kesabaran itu datang untuk menghadapinya, barakallahu fikum. Tawakal kepada Allah Jalla wa'ala terlahir dari sebuah keikhlasan. Dia tahu perjalanan yang dia sedang jalani, dia cari padanya wajah Allah. Segala keputusan, segala barakallahu fikum akhir, dan segala akibat dalam perjuangan ini, karena dia cari ridhonya Allah, dia serahkan nilainya kepada Allah Jalla Subhanahu. Di saat seseorang benar-benar mematri keikhlasannya, jiwa-jiwa as-siqatu binasrillah, kepercayaan yang tinggi akan datang pertolongan Allah, datang dari jiwa keikhlasannya, barakallahu fikum. Memang berat, wallahi wallahi berat, untuk barakallahu fikum seseorang bisa 100% ikhlas. Berat. Tapi disinilah letak bagaimana Allah tidak menyia-nyiakan orang yang berjuang untuk menjadi orang yang ikhlas. Allah bantu dia, Allah tolong dia di saat keikhlasan itu ternodai dengan kemauan, dengan keinginan duniawi, ingin ini, ingin itu. Allah turunkan bantuan berkat upaya dan usaha dia untuk mendidik dirinya di atas keikhlasan. Allah Jalla wa'ala memberikan bantuan, bisa balik kembali, bisa tampil kembali, bisa berjuang kembali lurus di atas keikhlasan lagi. Pudar imannya, kurang imannya, kurang dekat dengan Allah, muncul lagi perkara yang akan mengikis, mengotori keikhlasan. Turun bantuan Allah lagi sebagai berkat upaya yang ada pada dirinya untuk menjadi orang yang tulus dan ikhlas. Tapi kalau tidak ada usaha, tidak ada upaya dari diri kita sendiri untuk memperhatikan unsur kekuatan yang pertama ini, bablas. Datang barakallahu fikum syaitan menggoda dia. Ingin dunia diberikan, dimudahkan, digampangkan, tapi dia tidak mampu untuk bisa balik berjuang dan bertarung, apalagi keluar menjadi seorang pemenang. Dari mana barokah itu turun dan dia tidak ada upaya mujahadah pada dirinya sendiri, barakallahu fikum. Memang berat untuk menjadi orang yang ikhlas 100%. Coba kaji wasiat-wasiat ulama di masa yang silam terkait dengan persoalan ikhlas. Mulai dari definisi mereka mendefinisikan ikhlas, ya Allah. Kedua, bagaimana ungkapan-ungkapan dari lisan mereka tertuang terkait dengan keikhlasan. Mereka menganggap berat. Apalagi kita, barakallahu fikum. Tapi Allah Jalla wa'ala tidak akan menyia-nyiakan mujahadah, kesungguh-sungguhan seseorang untuk berusaha menata diri, berusaha membina diri, berusaha, barakallahu fikum, untuk menjadi orang yang tulus dan ikhlas. Wallahi, semua terkadang akan bisa dimanfaatkan oleh setan untuk kita bisa terkikis dari keikhlasan. Kemampuan kita, kehebatan kita berbicara, seringnya kita diundang sana sini, sering, barakallahu fikum, kita menjadi marja, kita menjadi ini, kita menjadi itu. Itu bisa akan menjadi pengikis, barakallahu fikum. Kalau pada diri seseorang itu tertanam padanya hubbur riyasah, cinta menjadi orang terdepan, menjadi orang pertama, menjadi ada, dan tidak ada pada dirinya usaha untuk membenahi keikhlasannya, gampang bagi setan untuk kemudian menggunakan dan memanfaatkan semua yang nampak di hadapan orang yang menjadi bakal untuk dia disanjung dan dipuji, mengeluarkan sifat yang melekat tadi, cinta. Ini kalau orang yang tidak membenahi selalu keikhlasan pada dirinya, penyakit-penyakit kronis itu akan muncul. Siapa dari kita yang akan membersihkan dirinya dari penyakit ujub? Siapa? Siapa di antara kita yang berhak untuk membersihkan dirinya dari sikap kibir, sombong, sifat hasad, sikap ingin menjadi orang-orang? Siapa? Tidak ada, barakallahu fikum. Bibit-bibit itu ada pada diri kita. Tapi sekarang, bagaimana Allah memuliakan mereka-mereka yang berusaha ikhlas di dalam memikul amanat Allah Jalla Subhanahu. Allah berikan pertolongan. Ini merupakan makna dari pengungkapan ucapan iblis, la aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka min humul mukhlasin. Angkat tangan, barakallahu fikum. tidak mampu menghadapi orang yang benar-benar memiliki jiwa yang ikhlas. Tadi sudah kita gambarkan beratnya bagaimana, betapa beratnya. Tapi di sana ada peluang dan juga jalan melalui sebuah mujahadah. Belajar bersungguh-sungguh untuk bisa menuju perkara yang besar ini. Barakallahu fikum. Mengerikan dan menakutkan kalau sampai ini pudar. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau sampai keikhlasan ini sudah tidak ada lagi senjata yang ampuh di hadapan baginya, di hadapan iblis laknatullah alaih, tidak ada. Barakallahu fikum. Yang kedua, ini pula makna yang terkandung di dalam firman Allah Jalla wa Ala yang mengatakan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku ini, kata Allah Jalla wa Ala, anda tidak memiliki kekuasaan atas mereka. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan ayat ini. Yang dimaksud apa yang tadi ayat yang keberikutnya. Mereka-mereka yang ikhlas. Berjuang. Barakallahu fikum. Setan tidak punya kemampuan untuk menguasainya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Antum barakallahu fikum bisa belajar dari apa yang telah didapatkan oleh para sahabat Nabi. Selemah-lemahnya seseorang, fisiknya, ininya, itunya, tapi dia mampu berjuang kalau keikhlasannya itu kokoh dan kuat. Mampu berbuat. Barakallahu fikum. Sebagaimana kekuatan fisik yang dimiliki oleh para sahabat Nabi juga merupakan buah dari kekuatan yang ada di dalam kalbu mereka terkait dengan keikhlasan. Walaupun sayatan pedang di medan laga mereka alami, tetapi mereka bisa tetap maju. Barakallahu fikum. Darah bercucuran di jasad mereka karena apa yang mereka inginkan. Tidak ada kecuali pertemuan dengan Allah. Ridhonya Allah. Cintanya Allah Jalla Subhanah. Barakallahu fikum. Segala yang menghalangi terkait dengan dunia, hidup kita di dunia, kalau di depannya itu ada akhirat, sekali lagi, dia akan mengejarnya, walaupun dengan cara merangka. Sampai dia mendapatkan, memang subhanallah, kita berharap kepada Allah. Walaupun kita tidak akan mungkin meraih sebagaimana mereka telah raih, tetapi minimal kita bisa mengikuti langkah mereka rahimani wa rahimakumullah. Kekuatan yang pertama, pijakan mereka di dalam membawa pujian dan sanjungan dari Allah karena ilmu dan amal mereka bawa dengan keikhlasan. Barakallahu fikum. Pijakan, landasan dan pondasi kekuatan. Allah bercerita tentang bagaimanakah al-anbiya wal mursalin, tantangan demi tantangan dalam perjalanan mereka memikul amanat risalah. Allah bercerita intisari dari kekuatan karena tidak mereka tidak mencari apa yang ada di sisi manusia diungkapkan oleh Allah yang mereka cari adalah nilai dan ajar minallahi jalla subhanah. Mereka berani untuk menghadapi resiko besar. Bahkan bukan itu saja, mereka berani untuk menantang. Barakallahu fikum. Allah ceritakan para al-anbiya iwal mursalin. Kekuatan yang kedua sebagai landasan dan dasar mereka mendulang barokah dari Allah, ketenangan, ketenteraman, kewibawaan, ditakuti oleh musuh-musuh. Barakallahu fikum. Tidak kemudian ada peluang bagi mereka untuk melakukan makar, ditutup oleh Allahu Rabbuna Jalla wa'ala. Wa makaru wa makarallah. Allahu Jalla wa'ala melindungi para sahabat Nabi dari makar-makar orang-orang kafir kepada Allahu Jalla wa'ala. Kekuatan kebatilan tidak kemudian mampu menguasai mereka. Kedua, landasannya pada yang kedua dalam rukun Islam yang pertama. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Kif? Bagaimana? Barakallahu fikum. Perjalanan mereka di dalam memikul amanat dakwatu ilallah, di dalam memikul hidayah, berjalan ke menuju Allah, tidak keluar sedikit pun dari tuntunan dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak keluar, barakallahu fikum, dari bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bukankah Allah Jalla wa'ala mengatakan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Al-Imam Ahmad menafsirkan, fitnah yang akan menimpa seseorang bila keluar menyelisihi tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, al-fitnatu yang dimaksud asyirik, sampai berbuntut penyelisihan itu terjatuh dalam kesyirikan. Barakallahu fikum. Nah, mengerikan. Mereka benar-benar, barakallahu fikum, berjalan di atasnya. An-Nabi alaihi salatu wassalam yaqul, ju'ila dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri. Rendah, tidak punya wibawa di hadapan ahlul bid'ah wal ahwa'i. Antum kaji dan dalami, semakin mendekat, semakin dikuasai, sampai bergabung, antum periksa. Di sana, imma keikhlasannya gugur, atau dia menyelisihi manhaj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum periksa. Lihat, barakallahu fikum. Karena sudah jelas, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in berjalan. Maka para pejuang-pejuang inilah sesungguhnya. Kalau di zaman dahulu mereka Allah pilih menjadikan atau sebagai penjawab segala problematika umat di masa yang silam, ini pula sesungguhnya yang akan menyelesaikan problem yang menimpa muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kedua, barisan-barisan inilah yang disebut dengan orang-orang yang berkualitas. Mereka-mereka yang berkualitas. Barakallahu fikum. Karena Nabi telah menyebutkan akan tidak adanya kuantitas, tidak ada kualitas. Kuantitas ada umatnya, tetapi tidak memiliki kualitas. Orang-orang yang berkualitas, ini dia. Barakallahu fikum. Orang yang benar-benar membimbing dirinya berjalan di atas dua kalimat yang agung dan besar ini. Nabi kan pernah menyebutkan dalam sebuah barakallahu fikum berita bahwa umat ini akan ditunggangi, umatnya akan digrogoti, umatnya akan dikerumuni sebagaimana makanan yang ada di dalam barakallahu fi piring atau tempayan. Para sahabat bertanya, apakah jumlah mereka sedikit ya Rasulullah? Unda. Nabi mengatakan jumlah mereka banyak. Tapi sekarang Nabi menjelaskan kaif tentang kualitas jumlah yang banyak ini. Rasul mengatakan alaihi salatu wassalam, menggambarkan mereka guthaun ka gutha isail. Jumlah besar, tetapi tidak ada kualitas. Nabi antum perhatikan baik-baik. Memumpamakan jumlah yang besar ini dari umatnya, barakallahu fikum, dengan memberikan gambaran guthaun ka gutha isail. Saya yakin kita yang sering duduk di pinggir kali, apalagi kalau di antara ikhwanuna ada yang gemar mancing, akan tahu buih itu bagaimana. Barakallahu fikum. Nabi menyebutkan demikian, jumlah mereka bagikan buih. Angin kecil saja datang, goyah. Tadi di sini pindah sebentar, padahal tiupannya kecil. Dari sana lagi balik, sedikit anginnya, goyah. Tidak punya pendirian, tidak punya kekuatan, pindah-pindah buih. Bagaimana barakallahu fikum, pelajaran yang berharga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kualitas sama sekali tidak ada. Lalu manakah yang berkualitas? Siapa-siapa mereka? Kalau kita membaca nas-nas, kita akan bertemu dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq la yadhurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Allah menyebutkan mereka-mereka yang berkualitas di tengah umat ini. Ditarik kemudian ke belakang, ternyata kualitas itu merupakan hasil pendidikan Nabi kita alaihi salatu wassalam yang pertama kali merasakannya, generasi sahabat, mereka-mereka orang-orang yang berkualitas hidup di dunia ini. Baca generasi setelahnya, Allah pilih sedikit. Generasi yang keberikutnya sedikit. Generasi yang keberikutnya sedikit. Tapi subhanallah, mampu mewarnai barakallahu fikum dunia ini dengan perjuangan mereka. Mengukir sejarah pejuang-pejuang agama Barakallahu fikum. Karena dua landasan yang besar ini yang ada di dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ma'syaral ikhwah, demikian juga kaitannya dengan yang pertama, banyak ujian dan cobaan. Begitu juga dengan yang kedua ini, ujian dan cobaan datang. Kemajuan media sosial bisa akan menggeret kita keluar. Gemerlapnya dunia ini bisa akan menggeret kita keluar dari tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Pandangan setiap saat melihat orang, anda tidak punya apa-apa, jalan kakimu kemana? Jalan kaki. Punya orang punya motor. Anda lihat sebelah, oh sudah punya mobil. Anda lihat orang sebelah, oh dia gampang terbang pakai pesawat kesana kemari. Subhanallah, ini semuanya bisa akan menjadi pengundang untuk kau bisa keluar dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Landasan yang pertama sesungguhnya ada di dalam keikhlasan. Kedua, mujahadah. Kesungguh-sungguhan untuk kita mau terikat, selalu terbimbing, selalu terbina dengan tuntunan dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika datang untuk menggeret kita, mungkin kita karena iman kita lemah, terjatuh dalam penyelisihan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Namun tadi sudah ada modal untuk kita mengundang tuntunan dan bantuan dari Allah Jalla wa'ala. Ketulusan dan keikhlasan untuk selalu terikat, menyesuaikan diri dengan tuntunan Nabi SAW. Inilah yang menjadikan kita cepat untuk kembali. Cepat untuk kembali lagi. Barakallahu fikum. Gampang untuk tarajuk. Rujuk rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, tentu ini adalah pesan buat diri saya sendiri dan juga segenap mudarrisin. Barakallahu fikum. Jangan sekali-kali kita lemah dari semangat, lemah dari mujahadah, kesungguh-sungguhan untuk menata diri dalam koridor keikhlasan dan selalu terikat dengan tuntunan dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini kekuatan. Barakallahu fikum. Di sini modal dasar untuk mampu berjuang di saat ujian-ujian itu datang. Dan juga sebagai modal dasar untuk kita gampang dan kembali rujuk kepada kebenaran. Inilah makna bimbingan para ulama kita. Barakallahu fikum. Ketika menasihatkan, menasihatkan dengan ikhlasun niyah. Ikhlaskan niat, berpegang teguh dengan sunnah. Bahkan disinilah makna dari wejangan mereka untuk cepat kembali kepada kebenaran. Ma'asyiral ikhwah, kalau orang tidak bisa lagi dan mampu bertarung sampai kemudian los untuk mencari duniawi, Los di dalam penyelisihannya, tidak ada pintu taubat, barakallahu fikum, tidak mau membuka pintu taubat. Wallahi, ini berbahaya sekali. Apa yang dia berada padanya dari kekeliruan atau kesesatan akan melahirkan kesesatan yang keberikutnya. Kalau cepat bertaubat kepada Allah, Allah akan kembalikan dia. Tapi kalau tidak segera kembali kepada kebenaran, kesesatan ini akan melahirkan kesesatan keberikutnya. Tidak mampu untuk rujuk. Kesesatan ini melahirkan keberikutnya. Antum jangan heran kalau dengan gampang dan mudah untuk bergabung dengan ha'ula'il hizbiyin. Makna ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, hukuman di dunia bagi orang yang berbuat salah lalu berat baginya untuk rujuk, hukuman di dunia bagi orang yang tersesat berat baginya untuk rujuk, melahirkan kesesatan yang keberikutnya. Kesalahan yang sedang dia lakukan ini merupakan hukuman terhadap kesalahan yang dia telah kerjakan sebelumnya. Kesalahan yang dia sedang kerjakan ini, yang dia tidak membuka pintu taubat dan kesiapan rujuk kepada Al-Haq, melahirkan kesesatan yang keberikutnya. Cepat prosesnya. Sudah belum jarak mungkin bertahun-tahun, sebulan, Anda sudah ketemukan dia berada dalam barisan hizbiyin ahlul bid'ah wal ahwa'i. Sungguh amat sangat menakutkan dan mengerikan. Maka tentu kita berharap apa yang kita akan baca, bekal yang akan beliau sampaikan mulai dari awal sampai terakhir. Ingat, kita harus punya dasar. Modal dasar itu jangan sampai terlupakan. Anda mungkin seorang murid melebihi ustaz Anda. Masya Allah. Ayatnya, nasnya hebat. Tapi kalau tidak berpijak di atas dua itu, tidak menutup kemungkinan kemampuan Anda menjadikan engkau orang ujub, sombong, sampai pada akhirnya bukan saja orang awam atau orang murid Anda yang engkau anggap rendah, bahkan ustaz Anda akan engkau anggap rendah. Barakallahu fikum. Orang punya ilmu, punya kemampuan ini, punya kelembutan, punya ini, tapi dia tidak punya landasan, berat perjalanannya. Makanya saya mengawali, tentu ini sebagai sebuah nasihat buat diri saya sendiri, untuk kita berbekal dengan bekal-bekal yang disebutkan. Maka dasar ini harus kita perhatikan. Anda berilmu, mengerti tentang apa yang engkau dakwahkan, tapi kalau keluar tidak berpijak di atas landasan ini, sangat berbahaya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka dari sinilah barakallahu fikum kita menemukan sebuah hikmah besar apa yang kita gambarkan tadi, yaitu tugas para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala untuk menuju akidah yang benar. Pembentukan akidah, barakallahu fikum, buahnya ada dalam keikhlasan. Buahnya ada dalam ketakutan untuk menyelisihi syariat Allah Jalla wa'ala. Para nabi dan rasul diutus untuk menyempurnakan akidah, membawa amanat akidah. Di sini dia, barakallahu fikum. Maka ma'asyirah al-mudarrisin yang saya hormati, dan yang saya muliakan. Semoga dengan gambaran ini kita mencoba untuk kemudian mengkaji apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam risalah beliau Zat Ad-Da'iyah ila Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bis-shawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Zuhur jam berapa? Sudah kan? Bisa istirahat, berwudu, yang belum mandi mungkin bisa mandi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.